bi an yu'ridha bi sam'ihi wa qalbihi wa 'amalihi 'anil rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yusli ila ma jaa bihi albittah apa gambaran dari sikap berpaling yang kulli yang total yakni seseorang berpaling dengan pendengarannya, dengan hatinya, dan dengan perbuatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika yakni kita ya tidak bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusghi ila ma jaa bihi albitah, ya yakni secara sama sekali secara total tidak mengarahkan pendengaran ataupun hatinya ataupun perbuatannya kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud sikap berpaling yang total, artinya sama sekali telinganya tidak mau untuk diarahkan mendengar syariat ya, yang dibawa oleh Rasul. Demikian pula hatinya tidak ada perhatian sama sekali. Demikian juga secara perbuatannya tidak ada sama sekali hal yang menunjukkan bahwa dia memandang penting syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap i'rab yang merupakan pembatal keislaman sekaligus jenis sebagai jenis dari jenis kekufuran kufur akbar. Ini kufrul i'rad. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang jenis kufur ini, jenis kufur yang keempat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wallazina kafaru al-ayati." Ya, sebagaimana yang disebutkan pada matan ayat ketiga dari surat Al-Ahqaf, "Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun." Bahasanya orang-orang yang kafir dari apa yang mereka diberikan peringatan, mereka mu'ridun, dalam keadaan berpaling. Fadallat hadhihi al-ayatu ala anna al-i'rad an dinillahi ta'ala kufrun akbaru mukhrijun minal millah. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari Islam, ya, berpaling dari Islam ini merupakan kufur akbar, ya, mukhrijun minal millah, ya, kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini, dari Islam. Jadi di sini ditegaskan bahwa kufur i'rad maknanya adalah sikap berpaling secara total, sama sekali tidak ada kepedulian untuk mendengar, ya, untuk memperhatikan, untuk mempelajari syariat ini. Demikian pula untuk mengamalkan atau berjalan di atas syariat Islam ini. Ini jenis kufur yang keempat. Insyaallah jelas ya perkara yang terkait dengan kekufuran yang keempat ini. Adapun ya sebagaimana sudah kita lalui pada pembahasan tentang nawaqid al-Islam, seseorang mungkin ada sisi kemalasan pada satu sisi terkait dengan mempelajari sebagian perkara agama, ya. Misalnya karena adanya kesulitan di dalam pelajarinya sehingga muncul perasaan malas dan yang semisalnya, maka yang seperti ini ya tidak dikatakan yakni sikap i'rad yang mengeluarkan dari Islam. Biasanya tentu kita semua wajib untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas untuk mempelajari agama ini. Karena segala bentuk kemalasan ini perkara yang tercela, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Ya, sebagaimana ya, pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, di dalam sahihnya, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Kemudian pada hadis tersebut ya, Rasulullah SAW menyatakan wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah, yakni malas ya, malas, punya kemampuan tetapi tidak mau untuk berbuat. Ini yang dimaksud dengan malas. Baik, kita lanjut. An-naw'ul khamis. Kata al-mu'allif rahimahullah, an-naw'ul khamis, jenis kekufuran, kufur akbar yang kelima adalah kufrun nifaq. Ya, kufrun nifaq, kekufuran karena kemunafikan. Dan yang dimaksud an-nifaq di sini adalah nifaq i'tiqadi. Ya, nifaq i'tiqadi. Dan yang dimaksud nifaq i'tiqadi ya, ini ayyudhhiru al-islam wa yubtina al-kufra. Ini menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ini nifaq i'tiqadi. Ya, secara rinci nanti akan datang pembahasan tentang jenis-jenis nifaq. Nifaq i'tiqadi adalah menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil tentang jenis kufur yang kelima, kufur akbar, kufrun nifaq, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Munafiqun di ayat yang ketiga. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini dalil tentang kufrun nifaq. Allah menyatakan dzalika biannahum amanu tsumma kafaru, yang demikian itu dikarenakan sungguhnya mereka amanu, yakni menyatakan keimanan. Tsumma kafaru, kemudian mereka kufur. Fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka dikuncilah, ditutuplah hati-hati mereka. Fahum la yafqahun. Fahum la yafqahun, yang dengan itu mereka la yafqahun, tidak bisa memahami ya urusan agama ini. Ini keadaan orang-orang munafikun. Jadi mereka kufur setelah mereka menyatakan keimanan mereka dengan lisan-lisan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keadaan orang-orang munafikin dengan keterangan yang jauh lebih banyak dibandingkan keterangan tentang orang-orang kafir. Ya, di antara hikmah dari perkara tersebut dikarenakan bahaya yang dimunculkan oleh mereka, yakni orang-orang munafikun, itu jauh lebih besar ya dibandingkan bahaya dari orang-orang kafir yang menampakkan kekufuran mereka secara nyata ya terhadap yakni Islam dan kaum muslimin. Wa hadha an-naw'u akhir anwa'il kufri al-akbar al-mukhrij min al-millah. Dan jenis ini jenis kufur ini merupakan akhir dari jenis-jenis kekufuran akbar, yakni kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wahuwa kufrun nifaq, yakni kufur nifaq, wal murad bihi al akbar. Dan yang dimaksud di sini nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Sebagaimana tadi penjelasannya, nifaq i'tiqadi yakni menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Oleh karena itu mereka orang-orang munafikun, ya, mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua itu bukan dilakukan karena didasari keimanan, hanya semata untuk menyelamatkan diri mereka dari yakni pedang kaum muslimin. Kama sayati al-kalamu alaihi wa ala anwa'ihi insyaallah ta'ala. Sebagaimana akan datang pembahasan tentang permasalahan nifaq, ya, wa ala anwa'ihi dan jenis-jenisnya insyaallah. Ini pada bab berikutnya. Wa dalilu ala hadha an-naw' dan dalil tentang jenis kufur ini, yakni kufur nifaq, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum ay al-munafiqin, yang demikian itu dikarenakan mereka, yakni orang-orang munafikun, amanu thumma kafaru, mereka menyatakan dengan lisan-lisan mereka bahwa mereka beriman, kemudian mereka kufur. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, maksud dari firman Allah di sini dengan penjelasan Allah di ayat yang lain, yakni di surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan 15. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Bahasanya mereka orang-orang munafikun, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, maka mereka pun mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan lisan mereka, mereka menyatakan kami orang-orang yang beriman. Tatkala mereka kembali, ya, kepada setan-setan mereka, ya, bergabung dengan jenis mereka, qalu, maka mereka orang-orang munafikin ini mengatakan inna ma'akum, ya, kami bersama kalian. Ini hakikat orang-orang munafikun ketika bertemu dengan orang-orang kafir, maka menyatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya ucapan kami kepada orang-orang yang beriman dengan menyatakan kami beriman itu hanya dalam rangka istihza, ya, mengolok-olok. Ini tujuan mereka orang-orang munafikun ketika mengatakan kami beriman itu untuk mengolok-olok kaum mukminin. Jadi ini makna dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yastahzi'u bihim, yani, ya, membalas istihza mereka. Dan hal yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan pembahasan al asma was sifat, ya, satu dari jenis tauhid yang perlu untuk kita pelajari dan kita imani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini mengolok-olok mereka orang-orang munafikun, ya, ketika mereka mengolok-olok kaum mukminin. Baik, apakah Allah Subhanahu wa taala, ya, disifati dengan sifat istihza? Baik, ya, ataukah, ya, dinamai dengan al-mustahzi? Maka di sini hal yang perlu untuk kita fahami, sebagaimana sifat makar, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar, ataukah Allah Subhanahu wa taala dinamai al-makir? Baik, jawabannya, ya, terkait dengan nama dan sifat, babnya adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Artinya al-wuquf 'ala an-nas, berhenti pada nas yang datang dari Alkitab atau As-Sunnah. Dan tidak dipetik dari setiap sifat kemudian nama. Adapun dari setiap nama dipetik sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya. Jadi bab tentang sifat itu lebih luas daripada bab tentang al-asma. Ya, jadi dari setiap nama dipetik sifat yang dikandungi dalamnya, tetapi tidak dari setiap sifat ditetapkan nama. Sehingga dalam perkara ini Allah tidak dinamai dengan al-mustahzi, tidak pula dengan al-makir. Dan demikian pula, ya, pada sifat yang demikian, yakni istihza, kemudian makar, ya, tidak bisa atau tidak boleh disifatkan secara mutlak. Ya, secara mutlak, artinya secara lepas, tetapi dikaid, diikat, dibatasi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan makar terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makarnya, yang menunjukkan akan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, istihza terhadap siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Ini berbeda dengan sifat-sifat yang secara mutlak menunjukkan akan kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat as-sama', maha mendengar, al-basar, ya, sifat maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan sifat istihza ini. Jadi saya ulangi, Abdul Latif, apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat istihza? Tidak. Tidak. Berarti menafikan yang Allah beritakan di sini. Iya. Disifati secara mutlak begitu. Jadi jawabannya tidak boleh mengatakan tidak, juga tidak boleh mengatakan iya secara mutlak seperti itu. Gimana Mas Ali jawabannya? Diberikan batasan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, beristihza terhadap yang berhak untuk mendapatkan, ya, seperti itu, sebagaimana makar ini. Jadi dikaid, ya, diberikan pengikat atau pembatas. Jadi tidak boleh dikatakan secara mutlak. Ya, iya, tidak boleh. Tidak boleh pula dinafikan tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakannya. Kemudian jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membalas sikap istihza mereka orang-orang munafikun terhadap kaum mukminin. Ya, di sini menunjukkan akan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas ya sikap permusuhan musuh-musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan imdad yakni dengan sikap melampaui batas mereka, semakin Allah Subhanahu wa taala luaskan untuk mereka untuk semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka orang-orang munafikun, bagaimana sikap pengakuan mereka beriman kemudian setelah itu mereka kufur, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-14 dan ke-15 dari surat Al-Baqarah. Falidzalika qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Sehingga ditutuplah hati-hati mereka. Ya, jadi mereka semakin jauh tenggelam di dalam kekufuran mereka sehingga hati-hati mereka tidak bisa untuk yakni melihat ya mana perkara yang manfaat, mana perkara yang mudharat untuk kemudian mengambil perkara yang manfaat tersebut. Fahum la yafqahun, benar-benar mereka ya dengan hati yang ada pada mereka itu tidak bisa untuk memahami apa yang maslahat untuk diri mereka. Ai fala yasilu ila qulubihim huda wala yakhlusu ilaiha khairun fala ta'i wala tahtadi. Yakni tidak akan sampai kepada hati-hati mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka. Dan ini musibah ya yang sangat besar ketika seorang dalam keadaan tertutup hatinya dari iman, sehingga pemberi nasihat tidak lagi memberikan manfaat nasihatnya kepadanya. Ya. Wala yakhlusu ilaiha khairun, dan kebaikan tidak bisa tembus untuk sampai kepada hati mereka. Wala ta'i, ya, hati-hati mereka tidak bisa untuk memahami ya kebenaran, meskipun dalam keadaan ya kebenaran itu terang di hadapannya. Wala tahtadi, tidak pula hati-hati mereka bisa menjadikan kebenaran itu sebagai petunjuk. Wal iyadzu billah. Ini keadaan orang-orang munafikun ya tertutup sama sekali dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 5 jenis kekufuran, kufur akbar. Baik, siapa di antara aba yang bisa menunjukkan atau menyebutkan satu persatu dari 5 jenis kekufuran? Baik, kalangan aba. Bu Muslim? Fadhol. Abu Salma? Fadhol. Dari satu dulu, enggak apa-apa. Takzib. Iya, kufur takzib. Iba wal istighfar. Baik, yang ketiga. Kufur syak. Iya. Yang keempat. Baik, yang kelima. Kufrun nifaq. Baik, apa jendi terjemahnya? Dari yang pertama, kufru takdzib, apa itu? Mendustakan Rasul. ya, kufur karena mendustakan Rasul, menganggap Rasul adalah pendusta. Nah, yang berikutnya. Meskipun membenarkan, jadi tidak mau tunduk, ya, tidak mau tunduk kepada syariat yang dibawa oleh seorang Rasul. Meskipun dia meyakini syariat itu syariat yang baik, syariat yang benar, tetapi ketika tidak mau tunduk, maka dia kufur, kafir, ya, kekufuran akbar. Yang ketiga. Baik. Kekufuran karena meragukan, ya, tidak yakin dengan kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasul. Baik. Yang keempat. Berpaling, ya, secara total dari syariat Rasulullah, tidak mau untuk mempelajarinya sama sekali, tidak pula mengamalkannya. Kemudian yang kelima, kufur an-nifaq. Apa yang nifaq yang dimaksud di sini? Nifaq i'tiqadi, yakni menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ini lima jenis kekufuran. Kufur akbar. Baik. Insyaallah untuk pembahasan jenis kekufuran yang kedua, kufur aswar, ini pada kesempatan berikutnya. Dan pada kesempatan ini, ya, saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang terkait dengan pentingnya untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita, ya, untuk jangan sampai nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran yang terjadi pada diri kita, yang dimaksud yakni kufur nikmat. Nah, kita mengetahui bahwa di antara hal yang harus kita pahami bahwa seorang dikatakan bersyukur ketika benar-benar mewujudkan rukun-rukunnya. Ya, yang pertama adalah mengenal pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji-muji, menyanjung pemberi nikmat tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan, ya, kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus, ya, bahwa rukun yang ketiga ini adalah rukun yang paling berat. Yakni bagaimana menjalankan kenikmatan yang Allah karuniakan itu di dalam ketaatan. Termasuk di antara nikmat, ya, yang Allah karuniakan, nikmat kemudahan komunikasi di masa kita, ya, dengan apa yang dikenal jawal, ya, HP, dengan berbagai fasilitas yang ada padanya. Dimana, ya, HP sebagaimana jenis-jenis sarana yang lain yang bisa, ya, bermanfaat, ya, bisa bermudarat, ya, dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi secara zatnya, ya, ini demikian HP. Tinggal bagaimana kita mempergunakannya. Ya, apakah untuk kebaikan yang dengan itu akan bermaslahat untuk agama dan dunia kita, ataukah untuk, ya, berbuat kejelekan yang dengan itu akan Allah Subhanahu wa taala gantikan kenikmatan tersebut menjadi azab wal iyadzubillah. Jadi dari sarana ini ya bisa menjadi manfaat bagi pribadi kita ataupun keluarga kita atau bahkan bagi umat secara umum. Juga dari sarana ini bisa masuk padanya kejelekan yang akan berakibat terhadap pribadi kita ataupun keluarga kita atau bahkan terhadap masyarakat secara lebih luas. Ya, khususnya dalam hal ini terkait dengan bagaimana cepatnya informasi yakni merambah dari sarana ini. Ya. Yang tentunya pada kondisi yang demikian sangat-sangat butuh untuk kita betul-betul memahami bagaimana jalan keselamatan ya diri-diri kita. Pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, "Ma an-najah?" Apa itu jalan keselamatan? Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imlik 'alaika lisanak." Yang pertama yang diberikan bimbingan oleh Nabi terkait dengan permasalahan lisan. Imlik 'alaika lisanak. Hendaknya engkau kuasai lisanmu. Ya, karena lisan ini barangnya lembut. Ya, kecil tapi bahayanya itu lebih ya berbahaya daripada ketajaman pedang. Ketajaman lisan itu lebih bahaya daripada ketajaman pedang. Kemudian jalan yang kedua yang diberikan oleh Nabi, wal yasaka baituk. Hendaklah rumahmu itu menjadi sesuatu yang luas bagimu. Ini bagaimana menjadikan rumah kita sebagai benteng dari fitnah. Ya, terlebih di masa kita ya, ketika fitnah demikian luas menjalar, pintu rumah, jendela rumah dalam keadaan tertutup pun itu bisa tembus ya fitnah itu dengan sarana-sarana tadi. Ya, kemudian ya, jalan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi ya kesalahan-kesalahan dirimu. Ini untuk kita sibuk dengan bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri ya, tidak disibukkan dengan mengurusi orang lain yang itu tidak ada sisi maslahatnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda kebagusan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai penting baginya. Ya, tidak ada sisi manfaat baik sisi diniyah ataupun dunyawiyah. Ya, tidak ada sisi penting, sisi manfaatnya. Bahkan mengotoratkan nah, terkait dengan bahaya lisan yang diingat oleh Nabi, imlik alaika lisanak, maka masuk dalam cakupan itu ya, apa yang yakni terhasilkan dari jari kita ya di masa yang semisal ini, ketika kita menulis kata-kata, ketika kita mengirim kata-kata kita ya, atau sesuatu yang mungkin sifatnya kiriman dari orang yang di situ mungkin kita memandang untuk dilanjutkan, dikirimkan kepada yang lain ya. Pertama perlunya untuk tasabbut ya, tabayyun akan kebenaran ya, perkara yang kita terima. Apakah itu sesuatu yang benar ataukah tidak. Yang kedua ya, kaitannya dengan ketika kita hendak menyebarkan, apakah itu ya sesuatu yang mengandung maslahat atau tidak. Baik. Nah, jangan sampai ya karena kurangnya kehati-hatian kita, ternyata kita menjadi mata rantai dari tersebarnya sebuah kejelekan. Oleh karena itu, ya nasihat bagi saya pribadi, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nasihat bagi semuanya. Ya. Hendaknya kita ya meletakkan yakni tindakan kita itu di belakang ilmu. Ya, jangan berbuat kemudian baru setelah itu berpikir. Ya. Ayo berpikir dahulu, baru setelah itu berbuat. Apakah ini sesuatu yang akan bermanfaat atau tidak? Karena semuanya ya, ini yang harus ya kita yakini, semuanya ini ada perhitungannya. Yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita tuliskan dengan tangan, baik tulisan dengan manual ataupun dengan alat-alat elektronik. Kalau dahulu sebelum berkembangnya HP, ya fitnah-fitnah itu ya selain ya tentunya melalui ucapan atau omongan, itu dengan lembaran-lembaran kertas, malzamah-malzamah yang seperti itu, yang untuk ya masuknya ke rumah kita itu lebih sulit. Tapi bersamaan dengan itu bisa. Ya, bersamaan dengan itu bisa. Sebagian suami ya, itu bisa kecolongan tidak menyangka kalau ternyata istrinya sudah mengoleksi sekian tumpuk malzamah yang isinya fitnah. Apalagi tentunya di masa kita, ya audio bisa terkirim dengan cepat, ya artikel bisa terkirim dengan cepat. Di sini pentingnya kita sebagai laki-laki yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahi dengan istri-istri kita, anak-anak kita untuk betul-betul memperhatikan keselamatan mereka. Jika ternyata ya misal dalam kondisi mereka membutuhkan alat komunikasi semisal itu, kita harus ya menjalankan konsekuensinya, yakni mengawasi apa yang masuk ya ke alat komunikasi keluarga kita, harus diawasi. Nah, karena itu bagian dari tanggung jawab. Ya, kesemuanya ini sekali lagi tidak lain kecuali untuk keselamatan kita ya di dunia ini dari berbagai jenis kesesatan, dan untuk keselamatan kita di akhirat dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.